لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله الكلام على رواة الصحيحين pembicaraan tentang rawi-rawi yang ada dalam sahihain. Yang kata Imam Al-Bukhari haddatsani fulan ampulan qala haddatsani fulan fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ain namanya rawi-rawi as-sahihain. Baik, kalau itu ada pada Bukhari dan juga ada pada Al-Imam Muslim. Bagaimana rawi-rawinya? Tentunya kita dengan dasar pembelajaran kita yang telah lalu, rawi-rawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tentunya mereka adalah orang-orang yang telah melalui proses. Barakallahu fiik. Proses dalam artian telah diteliti hadis-hadisnya sehingga dengannya dimasukkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim ke dalam sahihnya. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, anna ma dzakarahu Ibnu Daqiqil Aid, bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah fil Iqtirah dalam kitab Al-Iqtirah an Abil Hasan Al-Maqdisi, dari Abil Hasan Al-Maqdisi, annahu qala fi man khurrija anhu fi sahihain, tentang orang-orang yang telah dikeluarkan hadisnya dalam sahihain, yakni rawinya tayib disebutkan dalam sahihain. Kata Ibnu Daqiqil Aid, hadza jazal qantara. Qantara itu jembatan. Jaza melalui. Tayib, ini ungkapan pujian yang luar biasa. Barakallahu. Ini orang sudah melewati jembatan. Orang mungkin masih pada jalan, dia sudah lewat, sudah mendahului. Sekali lagi termasuk ungkapan pujian terhadap seseorang. Baik. Kata penulis di sini, ucapannya Ibnu Daqiqil Aid ini jazal qantara, bahwa semua rawi-rawi yang ada dalam sahihain ini jazal qantara laisa ala itlaqihi. Baik, sebagaimana kita belajar kemarin, paham barakallahu fikum. Karena terkadang Imam Muslim baik membawakan riwayat tentang seorang yang lemah hanya karena apa? Hanya karena beliau pengen sanad ali. Ya, walaupun tentunya dari jalan yang lain hadisnya sahih barakallahu fikum, cuman lebih panjang. Syahiduna di sini barakallahu fikum. Baik, di komentar ucapan Ibnu Daqiqil Aid bahwa semua rawi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim jazal qantara laisa ala itlaqihi, tidaklah secara mutlak diterima. Tapi sahihain riwayat jama'ati min ad-du'afa'i wal mutakallamu fihim. Karena di dalam sahihain ada riwayatan-riwayatan jama'ah, sekelompok dari kalangan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang masih dibicarakan, mutakallamu fi. Bal fihim man tukullima fihi bi jarhin syadid, bahkan di antara mereka ada yang dibicarakan dengan celaan yang sangat keras. Baik. Min haula, di antara mereka Qatan Ibnu Nusair inda Muslim, seorang rawi yang bernama Qatan Ibnu Nusair yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim hadisnya. Wa qad qala fihi Ibnu Adi yasriqul hadith wa yusiluhu. Ibnu Adi telah mengatakan tentang orang ini yasriqul hadith, dia mencuri hadis dan menyambungnya. Ini barakallahu fikum celaan yang sangat keras. Wa Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais akhrajalahu asy-syaikhani. Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim hadisnya. Waqad tuqallima bihi bi jarhi syadid, juga orang ini diperbincangkan dan telah dicela dengan celaan yang keras. Waqala Ibnu Ma'in fi riwayatin, berkata Ibnu Ma'in dalam riwayatannya, mukhallitun yakdzibu laysa bi syai. Ini jarhun syadid juga. Mukhallitun ini orang terkadang mencampur-campurkan hafalannya. Yakdzibu, dia terkadang berdusta, laisa bisyai', dia tidak ada apa-apanya. Ini juga jarhun syadid. Wa fi riwayatin ittahamahu bi sariqatil hadis. Di riwayat yang lain, Ibnu Ma'in menuduhnya sebagai orang yang mencuri hadis. Wa ba'du ahli al-'ilmi addalahu, sebagian ulama justru memujinya. Walakin dzakaruhu bil ghaflati wa adami dhabt. Akan tetapi, ketika orang itu memujinya atau sebagian ulama memujinya, tetap disebutkan dia dengan kelalaiannya dan ketidakkuatan hafalannya, adam dhabt. Qala al-Hafiz bi at-Tahdhib, berkata al-Hafiz dalam kitabnya At-Tahdhib, wa amma syaikhani fala yudhannu bihima annahuma akhraja anhu illa sahih min hadithi alladhi syaraka bihi thiqat. Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, wa amma syaikhani, adabun asy-syaikhani al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, fala yudhannu bihima annahuma akhraja anhu illa sahih. Maka tidak bisa disangkakan untuk kedua ulama besar ini, Bukhari dan Muslim, bahwa beliau mengeluarkan hadis orang ini kecuali yang sahih. Barakallahu fiik. Tidak bisa disangkakan kecuali sangkaan ini. Berarti Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah memilih dan betul-betul meneliti hadisnya sehingga dimasukkan ke dalam sahih min hadithil ladzi syaraka fihi thiqat. Yang tentunya dia syarakah menyamai orang-orang terpercaya dalam periwayatannya. Barakallahu fikum. Karena sudah kita pelajari kemarin, terkadang orang lemah, orang dhaif, hadisnya sahih. Terkadang juga orang terpercaya hadisnya lemah. Karena keadaan-keadaan tertentu. Baik. Qultu hadza musallamun lahumā wa lā rayb. Aku katakan ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh musallam, kita terima dan tidak ada keraguan padanya. Jadi bahwa walaupun orang itu lemah dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim hadisnya dalam sahihnya, itu karena beliau telah memilih, barakallahu fikum, dan telah meneliti sedemikian rupa sehingga beliau memasukkannya ke dalam sahihnya, barakallahu fikum. Wa qad abana al-Imam Muslim rahimahullah an illati ikhrajihi li ahadithi ba'di dhu'afa. Dan Al-Imam Muslim sendiri telah abana telah menerangkan, barakallahu fikum, Al-Imam Muslim telah menerangkan rahimahullah taala an illati ikhraji, alasan kenapa beliau mengeluarkan dalam sahihnya hadis orang yang lemah di sebagian keadaan. Apa alasannya Al-Imam Muslim? Faqad rawal khatibu al-Baghdadi rahimahullah fi tarjamati Ahmad ibn Isa al-Misri min tarikh Baghdad bi sanadin sahih an Sa'id ibn Amr al-Barda'i qala shahidtu Aba Zur'ata ya'ni Razi, mengatakan di Sa'id ibn Abi Amr ibn Amr mengatakan shahidtu Aba Zur'ata ya'ni Razi, aku menyaksikan Abu Zur'ah Ar-Razi dzakara kitab as-sahih alladhi allafahu Muslim, menyebutkan kitab sahih yang ditulis oleh Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj. Tsumma as-sa'iq ala mithlihi. Baik. Tsumma as-sa'iq ala mithlihi. Faqala li Abu Zur'ah. Tsumma as-sa'iq ala mithlihi. As-sa'iq itu ahli emas. Ahli emas. Dia tahu ini emas palsu, ini uang palsu, ini uang asli. Barakallahu fikum. Faqala Abu Zur'ah, ha'ula'i qawmun aradu at-taqadduma qabla awanihi fa'amilu syai'an yatashawwafuna bihi allafu kitaban lam yasbiqu ilaihi liyukimu li'anfusihim riyasatan qabla waktihi faqabla waktiha. Syaitu Aba Zur'ah yakni Ar-Razi dakar kitab as-sahihain alladhi allafahu Muslim Ibn Hajjah thumma as-sa'iq ala mislihi. Faqala li Abu Zur'ah, kemudian Abu Zur'ah mengatakan ha'ulai qawmun aradu at-taqaddum qabla awanihi. Beliau mengatakan ini orang pengen untuk maju sebelum waktunya. Fa'amilu syai'an yatashawwafuna bihi. Maka mereka pun melakukan sesuatu. untuk dipandang, dilihat. Alafu kitaban lam yusbaku ilaihi. Mereka menulis kitab yang tidak ada pendahulunya. Liyakumu li anfusihim riyasatan qabla waqtiha, untuk mereka tegakkan kepemimpinan untuk dirinya sebelum waktunya. Wa atahu dhata yawmin wa ana syahidun rajulun bi kitabis sahihi min riwayati Muslim. Wa atahu dhata yawmin wa ana syahidun rajulun. Dan al-Imam Abu Zur'a didatangi oleh seseorang di suatu hari, sementara aku juga hadir di situ, sambil membawa kitab as-sahih dari riwayatan Muslim. Faja'ala yanzuru fihi. Kemudian mulailah Abu Zur'a melihat kitab itu. Faidha hadithun an Asbat ibn Nasr. Ternyata di sana ada hadisnya Asbat ibn Nasr. Faqala Abu Zur'a ma ab'ada hadha min as-sahih. Yudkhilu fi kitabihi Asbat ibn Nasr. Baik. Betapa jauhnya ini dari sahih. Dia memasukkan dalam kitabnya ini Asbat ibn Nasr. Baik. Mungkin dia permasalahkan Asbat ibn Nasr. Sumara fi kitabihi Qatan ibn Nusair, faqala li wa hadha atam min al-awwal. Kemudian dia melihat pada kitabnya, ternyata di sana juga riwayatan Qatan ibn Nusair. Faqala li, kemudian dia mengatakan wa hadha atam min al-awwal, ini lebih parah lagi dari yang pertama. Qatan ibn Nusair wasala haditha an Thabit ja'alaha an Anas. Qatan ibn Nusair wasala haditha an Thabit ja'alaha an Anas. Dia menyambung hadis dari Thabit, kemudian dia mengatakan dari Anas. Thumma nadhara faqala yarwi an Ahmad ibn Isa al-Misri fi kitabihi as-sahih. Dia meriwayatkan dari Ahmad ibn Isa al-Misri dalam kitabnya as-sahih. Qala Abu Zur'a ma ra'aytu ahla Misr yashukuna fi anna Ahmad ibn Isa, wa ashara Abu Zur'a ila lisani kanahu yaqulu al-kadhib. Qala li Abu Zur'a, berkata kepadaku Abu Zur'a, ma ra'aytu ahla Misr yashukuna fi anna Ahmad ibn Isa. Aku tidak merasa ragu bahwa semua orang Mesir, mara itu ahla Mesir yasyukun. Aku melihat bahwa tidak ada seorang Mesir pun yang ragu tentang Ahmad bin Isa bahwa dia pendusta. Mengisyaratkan kelisannya. Karena ia kulkan. Semakala li tahaddas an amsali haulai wa tatruk Muhammad bin Ajlan wa nadaraihi. Tuhadditu an amsali haulai. Kalian tetap menerima dan meriwayatkan dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang lemah, sementara kalian atau engkau meninggalkan Muhammad bin Ajlan dan yang serupa dengannya. Watatruku li ahli al-bida'i alaina watatarraqa li ahli al-bida'i. Hakala? وتطرق لأهل البدع علينا فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح. طيب. Ini menjadikan jalan bagi ahlul bidah untuk menghujat kita. Paham barakallahu fikum. Adanya orang-orang lemah dalam hadis-hadis sahih atau kitab-kitab sahih, ini menjadi jalan bagi ahlul bidah untuk menghujat kita. Fayajidu sabila bi ayyakulu lil hadis. Mereka akan memiliki jalan ketika mereka melihat dalam hadis idza hujja bihi alaihim, kalau dipakai hujjah hadis itu kepada mereka. Mereka akan mengatakan laisa hadza fi kitabish sahih. Ini bukanlah dari kitabus sahih. Yani karena ada orangnya yang lemah ini. Barakallahu fikum. Maksudnya Abu Zur'a di sini bahwa ketika kitab sahih Bukhari atau Muslim ada orang lemah di dalamnya yang tetap diangkat dan dan dikeluarkan hadisnya oleh kedua imam ini, ya walaupun tentunya kita katakan al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim mengeluarkannya sesuai dengan kondisinya. Dia telah memperhitungkannya, dia telah mempelajarinya, dia telah memujinya sehingga betul-betul dia pastikan bahwa hadis itu sahih. Barakallahu fikum. Tapi ini dijadikan alasan bagi orang-orang ahlul bidah untuk balik menghujat kita. Baik. Dan mengatakan bacakan hadis tadi, ini sanadnya adalah simpulan, simpulan lemah. Barakallahu fikum. Laisa hadza bikitab sahih. Wa ra'aituhu yadhummu man wada'a hadzal kitab wa yu'annibuhu. Wa ra'aituhu yadhummu man wada'a hadzal kitab, dan aku melihat beliau mencela orang yang menulis kitab ini, wa yu'annibuhu, yani ta'nib. Falamma raja'tu ila Naisabur fil marrati tsaniyah dzakartu li Muslim ibn al-Hajjaj inkar Abi Zur'a alayhi. Ketika aku kembali ke Naisabur kedua kalinya, aku sebutkan untuk Imam Muslim ibn al-Hajjaj pengingkaran Abu Zur'a terhadap Imam Muslim. Wa riwayatuhu fi kitabil as-sahih an Asbad ibn Nasr. Dan mencela kenapa Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya riwayatan Asbad ibn Nasr. Waqatan bin Nusair wa Ahmad bin Isa. Dilapor, wahai Imam Muslim, Abu Zur'ah mencela kitabmu ini. Kenapa engkau memasukkan orang-orang lemah dalam kitabmu, sementara engkau mengatakan kitab ini kitab sahih? Baik. Faqala li Muslim. Nah, inilah jawabannya. Maka berkatalah kepadaku Muslim, yakni Imam Muslim Ibn Hajjaj, innama qultu sahih. Sesungguhnya aku mengatakan hadis itu sahih. Innama adkhaltu min hadithi Asbad wa Qatan wa Ahmad ma qad rawahu thiqatu an syuyukhihim. Barakallahu fikum. Aku masukkan mereka-mereka ini bukan sebagai pokok, bukan sebagai pondasi, dia hanya sebagai pengikut. Hadis yang dikeluarkan itu sudah ada pokoknya. Tapi hadis yang sahih dia tidak ada di situ. Barakallahu fikum. Baik. Dia cuma sebagai yakni kalau bahasanya kita penggembira, penyokong. Wa illa sudah ada hadis yang sahih. Baik, dari syekh-syekhnya mereka. Baik, ma qad rawahu as-siqatu an syuyukhihim, syuyuhi haula, ya mereka ini Asbad, wa Qatan, wa Ahmad. Baik. Illa annahu rubbama waqa ilayya anhum birtifa. Cuma terkadang melalui orang lemah ini aku meriwayatkan hadis itu secara cepat atau dengan sanad yang ali. Riwayatannya apa? Sanadnya sedikit orangnya. Kalau melalui orang lemah ini. Wa illa hadis itu sendiri sanadan wa tabe. Matannya dan sanadnya mulai dari syekhnya barakallahu fikum itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang terpercaya, tapi agak panjang. Barakallahu fikum. Cuman melalui orang lemah ini jalannya lebih ringkas. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, wa yakunu indi min riwayati man huwa awsaku minhum binuzulin faqtasiru ala ulaika wa asilul haditha wa asilul hadithi ma'rufu min riwayati siqad. Asal dari hadis itu hadis sahih ma'ruf dari orang-orang terpercaya. Cuma terkadang aku mengambilnya sebagai penguat saja. Barakallahu fikum. Orang lemah ini aku mengambilnya sebagai penguat karena sanadnya ali. Itu saja. Wa illa aslul hadits tsabit min al-udul istiqat, dari orang-orang terpercaya, dari a'immah. Qultu fa hadza ma'nahu anna ba'dha ar-ruwati 'indahu min ad-du'afa wa inna ma sahhaha haditsahum li mutaba'ati istiqat lahum. Baik. Aku katakan makna ini bahwa sebagian rawi menurut beliau sendiri lemah. Menurut Imam Muslim sendiri orang itu lemah. Wa inna ma sahaha haditsahum, cuma Imam Muslim mengatakan dan menganggap hadisnya sahih karena mencocoki orang-orang terpercaya. Mencocoki hadisnya orang-orang yang kuat hafalannya. La li annahum 'indahu min as-siqatil muhtajbih. Bukan berarti bahwa Imam Muslim mengeluarkan hadisnya mereka ini bahwa mereka adalah orang-orang yang terpercaya yang bisa dijadikan hujjah. Wa bihadza yanharimu qawlu Abi al-Hasan al-Maqdisi. Barakallahu alaikum. Oleh karena itu gugurlah ucapan Abu Hasan al-Maqdisi. Bahwa apa? Baik. Yani semua rawi-rawi yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah jazal qantar. Paham barakallahu alaikum. Baik. Bahwa semua rawi dalam sahih Bukhari dan Muslim adalah orang-orang hebat, itu terbantahkan. Karena Imam sendiri mengatakan orang-orang, ada orang-orang tertentu memang lemah. Aku masukkan hanya sekedar sebagai penyokong, penguat. Barakallahu bikum. Wailah, hadis pada asalnya sahih melalui orang-orang terpercaya. Baik. Wa amal Bukhari, barakallahu bikum. Adapun Imam Bukhari rahimahullah taala faqad yukhriju haditha ba'd ad-du'afa. Baik. Yukhriju haditha ba'd ad-du'afa. Adapun Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya sebagian orang-orang yang lemah. Baik. Fayatakhayyaru min hadithihim ma sahha 'indahu. Al-Imam Bukhari memilih dari hadisnya orang lemah ini yang sahih menurut beliau. Wa huwa lam yusarrih bidzalika. Beliau tidak mengucapkannya secara jelas. Wa inna ma 'arafahu al-ulama'u bis-sabri wat-tatabbu'i wal-bahthi wal-istiqra. Akan tetapi ini diungkapkan oleh para ulama bis-sabri wat-tatabbu', setelah meneliti, setelah mendalami, setelah mempelajari, setelah membaca, oh ternyata Imam Bukhari memasukkan orang ini karena barakallahu fikum. Walaupun orang ini lemah, tapi hadisnya ini sahih. Karena demikian dan demikian dan demikian. Membela Imam Bukhari. Itu maksudnya. Wa amma khurrija lahu bis sahihaini wa lam yata'arrad lahu ahadun qablahuma bi jarhin wala ta'dil fa ikhrajuhuma aw ikhraju ahadihima li haditsin mimma yuqawwi haluhu. Hala. Fahada mahmulun ala annahuma qad khabarahu wa sabara akhbarahu. Adapun yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari orang-orang yang tidak didapati pujian dan celaan untuknya, kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengeluarkan hadisnya, maka itu tentunya mahmulun ala annahuma, ini dibawa kepada anggapan bahwa kedua ulama ini telah mempelajari hadis orang ini, mendalaminya dan menelitinya. Jadi barakallahu fikum. Fa idza akhraja li ahadir ruwah wa wujidat fi hadzal rawi tajrihan, kalau seorang rawi itu sudah dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian didapati rawi ini ada celaan untuknya, fa in kana mufassaran fa huwa muqaddamu ala ihtijajihi ma bihi. Kalau ternyata didapati bagi orang tersebut atau pada rawi tersebut jaf mufassar, celaan yang sangat jelas, bahwa bukan damun, maka tetap lebih didahulukan daripada apa? Ihtijajuhuma bihi, dari kondisi Al-Imam Bukhari Imam Muslim mengeluarkan hadisnya. Wa yahmalu al-ihtijaju hadithi hayna idzin 'ala al-ikhtiyar mimma sahha min hadithi. Wa yahmalu al-ihtijaj hayna idzin, dan dibawalah dan dianggaplah al-ihtijaju hina idzin ala al-ikhtiyar mimma sahha min hadithi. Kita harus kembali bahwa Imam Muslim dan Imam Bukhari tidaklah mengeluarkan hadis orang lemah ini kecuali setelah mempelajarinya dan mendalaminya dan memilih di antara hadisnya yang mencocok. Barakallahu fikum. Itu pun hanya sekedar sebagai penyokong, bukan hadis yang merupakan utama. Wa in kana al-jarhu mubhaman fala tatalaf fala taltabit ilaihi. Adapun kalau jarh itu mubham, cuma sekedar mubham, tidak jelas rinciannya bagaimana, cuma jarh secara umum, maka tidak perlu kita tengok. Tetap kita berhusnudzan kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa inna tajriha al-mubham yarduhu at-ta'dilul mu'tabar. Baik. Karena jarh mubham, celaan yang umum, itu akan ditolak dengan ta'dilul mu'tabar. Yani pujian orang-orang yang barakallahu fikum, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Barakallahu fikum. Syekh fulan sudah memberikan tazkiyah, keras, mu'tabar. Kemudian ada orang mencelanya, tapi celanya enggak jelas. Barakallahu fikum. Maka enggak bisa diterima. Tapi kalau celaannya jelas, maka ya kita tetap berpatokan dengan apa? Dengan celaan yang betul-betul rinci ini, bukan dengan tazkiyah. Hatta sampai zaman sekarang ini, barakallahu fikum, sekiranya ada seorang ditazkiyah oleh ulama besar, boleh jadi pada saat ini ditazkiyah karena memang masih istiqamah. Dan ketika jauh dari ulama tersebut, orang ini dia melakukan perkara-perkara yang menyelisihi manhajnya, menyelisihi akidahnya. Nah, kita yang melihat kondisi itu, kita nasihati, kita ingatkan misalnya sebagai contoh. Dan dia tetap bersikuku dengan itu. Khalas, kita menganggap bahwa tazkiyah dari syekh siapapun tidak berlaku lagi untuknya. Barakallahu alaikum. Yang seandainya syekh yang memujinya tadi, yang memberi tazkiyahnya tadi, melihat kondisi kenyataan sekarang ini, mereka pun akan mencelanya dan akan mencabut tazkiyahnya. Hakada barakallahu alaikum. Karena setiap orang bisa berubah, imma menjadi lebih baik, wa imma menjadi lebih jelek. Nasallahu al-istiqamah. Tayyibilahu nasuwanakum bihamdika syarallahu ilahi illa anta sabwa wa bihamdika.